إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kita akan lanjutkan kembali kitab yang pernah dibahas, yaitu kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Dan nanti insyaAllah kelanjutan al-aqidah at-tahawiyah dengan syarahnya oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi insyaAllah kita akan baca ba'da buhur. Alam, karena beberapa usulan dari ba'd al-ikhwah, beberapa ikhwan kita menyatakan beratnya aqidah tahawiyah, maka dipindahkan ba'da zuhur untuk siapa-siapa yang memang sudah mampu memahaminya. Adapun untuk umum atau untuk siapa-siapa yang berat merasa pelajaran aqidah tahawiyah, kita mulai sekarang dengan Jami'ul Ulum wal Hikam yang isinya syarah hadis-hadis yang dikumpulkan kurang lebih 50 hadis yang memiliki makna yang sangat luas dengan kalimat-kalimat yang simpel. Dan sampai kita pada hadis yang ke-9, ada yang menyatakan pula yang ke-8, Allahu ta'ala alam, karena sudah terlalu ramah berhenti, kita akan bahas dari yang ke-9, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum, fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa yang aku larang dari kalian maka jauhilah, wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan pada kalian dengannya maka kerjakanlah sebisa-bisa kalian. Fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, karena sesungguhnya hancurnya binasanya umat-umat terdahulu karena banyaknya pertanyaan mereka dan banyaknya perselisihan mereka terhadap nabi mereka. Demikian diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih beliau. Qul inna a'udzubikumullah, dikatakan oleh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, hadal hadis bi hadal lafaz kharrajahu Muslim wahdahu. Kata Ibn Rajab, hadis yang seperti ini dengan lafaz yang seperti ini hanya dikeluarkan oleh Muslim. Adapun Bukhari mengeluarkannya riwayat dengan lafaz yang agak berbeda tapi semakna. Disebutkan oleh beliau bahwa apa yang dikatakan di dalam awal hadis atau disebutkan dari hadis dengan lafaz ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu ma istata'tum fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Lafaz seperti ini kharrajahu Muslim wahdahu, hanya dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dari Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abi Salamah, yang kedua-duanya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dengan lafadznya yang sama adalah apa yang diriwayatkan dari Abi Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan lafaz da'uni ma taraktukum. Da'uni ma taraktukum, biarkan aku terhadap apa yang aku biarkan. Biarkan aku terhadap apa yang aku biarkan kalian. Maknanya, biarkanlah aku dengan sesuatu yang aku tidak sebutkan kewajibannya dan aku tidak sebutkan secara rinci, biarkan aku. Innama ahlaka man kana qablakum su'aluhum wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya binasanya orang terdahulu, orang-orang sebelum kalian adalah karena su'aluhum, karena pertanyaan-pertanyaan mereka dan perselisihan-perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Maka kalau aku melarang kalian dari sesuatu, jauhilah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan kalau aku perintahkan sesuatu, maka kerjakan sebisa-bisa kalian. Qul inna a'udzubikum, demikian yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dengan lafaz da'uni ma taraktukum. Biarkan aku dengan apa-apa yang aku diam daripadanya. Biarkan. Jangan banyak rewel, jangan banyak tanya-tanya. Nanti kalau kemudian dijawab dan memberatkan kalian, kalian akan susah. Qul inna a'udzubikumullah, dikeluarkan pula oleh Muslim dari dua jalan yang lain. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang semakna dengan ini. Berarti Imam Muslim meriwayatkan dengan lafaz mana haytukum anhu, dan meriwayatkan pula dengan lafaz daruni ma taraktukum, dauni ma taraktukum, dan beliau meriwayatkan pula dari dua jalan yang semakna dengan ini. Dan di raun riwayat-riwayat lain disebutkan tentang hadis ini, ada riwayat sabab al-wurud hadal hadis, diriwayatkan pula dalam sahih Muslim ada sebab kenapa diucapkan oleh Rasulullah SAW hadis yang seperti ini. Itu dari riwayat Muhammad ibn Ziyad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan kata Abu Hurairah, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah dan kemudian berkata, ya ayyuhan nas qad farada alaikum al-hajj fahajju. Dalam khutbahnya Rasulullah SAW memerintahkan, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian haji. Fahajju, maka hajilah kalian. Tiba-tiba ada yang bertanya, faqala rajulun, lau, dikatakan, akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Pertanyaan dari seseorang, apakah setiap tahun? Fasakata, maka Rasulullah pun diam. Hatta qalaha salasan, sampai orang itu mengulanginya lagi, aku la'amin ya Rasulullah. Rasulullah masih diam. Sampai yang ketiga kali, aku la'amin ya Rasulullah, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyatakan, daruni ma taraktukum, atau dalam riwayat da'uni ma taraktukum, atau dalam riwayat yang di awal tadi, mana hayatukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang dengan pertanyaan tadi dan menyatakan dengan kalimat daruni ma taraktukum. Biarkan aku apa-apa yang aku tidak sampaikan pada kalian. Kalau aku menyatakan wajib haji bagi kalian, maka cukup, terima. Enggak perlu tanya apakah setiap tahun atau tidak setiap tahun, enggak perlu. Kenapa? Kata beliau, fa inna ma ahlaka man kana qablakum bisual. Sesungguhnya binasanya orang-orang terdahulu karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka, karena rewelnya mereka terhadap nabi-nabi mereka. Disebutkan oleh Rasulullah SAW menjawab pertanyaan tadi, lau qultu na'am lawajabat. Kalau aku katakan ya, maka wajib bagi kalian setiap tahun, wa mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu, wa lam mastata'tum, dan kalian enggak akan bisa, enggak akan mampu. Qul inna a'udzukumullah. Kalau dikatakan wajib haji, maka sekali cukup. Dua kali silakan, tiga kali boleh. Wajib kalau kalimatnya faradallahu alaikumul hajj, diwajibkan atas kalian haji, titik. Tapi kalau ada pertanyaan, aku la amin ya Rasulullah, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Bagaimana kalau Rasulullah menyatakan na'am? Lau qultu na'am la wajabat, kata Nabi. Kalau aku katakan iya, berarti kalian wajib tiap tahun, walamma sabatum, dan kalian gak akan mampu. Kemudian beliau baru berkata, daruni ma taraktukum, biarkan aku pada apa-apa yang aku tidak sampaikan, pada yang aku diam, biarkan. Qul inna a'udzukumullah sebagai sah. Biarkan pada apa-apa yang aku diam daripadanya, dan itu keluasan. Keluasan pada kalian, silakan mau sekali, mau dua kali, mau tiga kali. Sama seperti apa yang terjadi pada Bani Israel. Ketika Nabi Musa menyatakan kepada mereka, fadzbahu baqarah, sembelihlah seekor sapi. Ada sah, ada keluasan. Mau sapi yang belang ataupun sapi yang polos, mau sapi yang besar maupun sapi yang kecil, mau sapi apapun, pokoknya al-baqarah. Fadzbahu baqarah, sembelihlah sapi, selesai. Sesungguhnya itu adalah keluasan. Tetapi Bani Israel adalah kaum yang rewel, sehingga mereka menyatakan, maksudnya sapi yang kaya apa? Sapi yang seperti apa? Dijawab bahwa sapi yang tidak ada belangnya. Sudah lebih repot dari yang tadi. Kalau tadi dikatakan sapi, pokoknya yang namanya sapi boleh disembelih. Tapi dengan pertanyaan, akhirnya ada kaid, ada kuyud, ada ikatan. Harus yang tidak ada belangnya, lebih repot nyarinya. Ternyata mereka masih bertanya tadi, innal baqarata syabaha alaina, wahai Musa, jelaskan, terangkan, coba tanya pada Rabbmu, baqarah yang seperti apa lagi, yang polos, yang kayak apa, aku masih belum jelas. Dijawab, baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Baqarah yang warnanya kuning, sapi yang warnanya polos, kuning, menyenangkan orang yang memandangnya. Masya Allah. Bagaimana? Lebih susah lagi. Qulibirina azakumullah. Demikian pula ketika Rasulullah menyatakan, faradallahu alaikumul hajj, diwajibkan atas kalian haji, titik. Selesai. Kalian kerjakan haji, sudah menunaikan. Mau dua kali silakan, tiga kali silakan. Tetapi ada yang bertanya, aku la amin ya Rasulullah. Rasulullah diam. Tidak menjawab. Tanya lagi, ya Rasulullah, aku la amin. Apakah tiap tahun? Masih diam Nabi. Sampai yang ketiga kali Rasulullah menyatakan, kalau aku bilang na'am, bagaimana kalian? Apakah kalian mampu? Khamilina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, fa'idha amartukum bishay'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian dengan satu perintah, maka kerjakanlah sebisa-bisa kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'uuh, dan kalau aku melarang sesuatu, maka tinggalkanlah apa yang dilarang itu. Demikian kharajahu ad-Daruqutni min wajhin akhar mukhtasaran. Diriwayatkan pula hadis yang seperti ini oleh Daruqutni tapi dengan lebih ringkas. Wa qala fihi fa nazala qauluhu ta'ala. Maka dalam masalah ini juga turunnya ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu in tubdalakum an asya'a in tubdalakum tasukkum. Kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya'a, jangan bertanya tentang perkara-perkara yang intu bedalakum tasukkum, yang kalau dijawab akan menyusahkan kalian sendiri. Jangan tanya perkara-perkara yang kalau dijawab akan menyusahkan kalian sendiri. Qul inna a'udzukumullah, kalau dijawab na'am la wajabat, kalau dijawab iya tiap tahun, maka kalian akan susah. Qul inna a'udzukumullah wa qad rawa min ghairi wajhin أن هذه الآية نزلت لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحج أكل عام. Diriwayatkan dari beberapa sisi, memang ayat ini turun ketika ada seorang yang bertanya, apakah tiap tahunnya Rasulullah berkenaan dengan itu. Wa fi sahihain, tetapi dalam dua kitab sahih dari Anas disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami. Tiba-tiba ada yang bertanya, man abi, siapa ayahku? Maka Rasulullah menyatakan, ayahmu fulan. Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum, jangan kalian bertanya tentang perkara-perkara yang kalau dijawab kalian justru susah, kalian justru berat. Wa fihima aydan, dan diriwayatkan pula dalam dua kitab sahih tersebut dari Qatadah, dari Anas bin Malik, bahwasanya mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, hatta ahfauhu fil mas'alah. Mereka bertanya, bertanya, bertanya, sampai memberatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah marah dan kemudian naik mimbar. Faghadiba wa sa'adal mimbar. Beliau marah dan kemudian naik mimbar dan berkata, la tas'aluni al-yawma an shay'in illa bayyantuh. Silakan kalian semuanya tanya dan tidak seorang pun bertanya kemudian kecuali pasti aku akan jawabnya. Ditawarkan oleh Rasulullah SAW, silakan tanya semua yang kalian mau tanya. Bertanya, bertanya, bertanya, sampai Rasulullah marah dan beliau naik mimbar kemudian berkata, silakan kalian tanya dan tidak seorang pun bertanya kecuali pasti aku akan jawab. Maka bertanya semuanya. Melihat Rasulullah marah, mereka dalam keadaan sebagian mereka masih belum paham, sehingga ditawarkan pertanyaan, tanya semua, tambah banyak yang tanya, dan pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya tidak perlu ditanyakan. Ada yang tanya, man abi, siapa ayahku? Orang yang dalam keadaan dituduh oleh orang-orang dengan mengatakan, kamu itu anak ibumu, anak ibumu, anak ibumu. Yani tidak jelas siapa bapaknya. Dan itu biasanya cercaan atau hinaan pada seseorang dengan kalimat, kamu gak punya nasab, kamu gak jelas bapaknya siapa. Akhirnya ditanya, man abi, kata dia. Kesempatan orang tadi untuk tanya, ya Rasulullah siapa ayahku? Maka dijawab, bapakmu Hudzaifah. Kemudian ada yang tanya lagi, ya Rasulullah SAW, apakah aku di surga atau neraka? Kamu di neraka. Nanya nanti bagaimana yaumul qiyamah, ini surga apa di neraka? Qunibidina azukumullah, sampai-sampai Rasulullah SAW menawarkan seperti itu, dan Umar bin Khattab paham bahwa Rasulullah SAW marah dan beliau tidak suka yang demikian. Maka berkatalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rasulan, na'udzu billahi minal fitan. Aku berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah. Aku berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah. Qul inna a'udzubikumullah, demikian dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dan juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Bahwasanya Rasulullah SAW marah dengan banyaknya pertanyaan mereka, sampai-sampai Rasulullah kemudian sengaja naik ke mimbar dan menawarkan, silakan mau tanya apapun tanyalah dan tidak ada pertanyaan apapun kecuali akan aku jawab, kata Nabi. Sampai Umar menyatakan, ya Rasulullah, kami ridha Allah sebagai Rabb kami, dan kami ridha engkau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, dan kami ridha Islam sebagai agama kami, dan kami berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah. Wa kana Qatadah yadhkur 'inda hadha al-hadith hadhihi al-ayah. Dan Qatadah menyebutkan tentang hadis ini dengan ayat tadi. Yani berarti yang mengaitkan kejadian ini dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukkum, mengkaitkan dengan riwayat tadi adalah Qatadah. Qatadah menyebutkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya perkara-perkara yang kalau disebutkan pada kalian akan menyusahkan kalian sendiri. Wahai sahih al-Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, qala kana qaumun yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istihza'an. Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwasanya waktu itu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, sebagian mereka bertanya istihza'an, bertanya dengan memperolok-olokkan. Fayaqulur rajul, seorang bertanya siapa ayahku, dan seorang lagi bertanya aina naqati, di mana untaku. Nanya untanya yang hilang kepada Nabi. Ya Rasulullah, di mana untaku? Hanimadina azakumullah, dianggapnya Rasulullah seperti dukun. Maka Rasulullah SAW marah. Dan kemudian turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Khonibidina a'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Disebutkan dalam riwayat berikutnya dari Tabrani, tapi dengan riwayat yang sangat lemah, tentang riwayat yang hampir sama seperti itu. Bahwa mereka bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh. Sebagian mereka munafiqin. Yang munafiqin ini memang bertanya untuk memperolok-olokkan Rasulullah SAW. Dan dalam bahasa Arab, kalimat yas'al atau yas'alun maknanya bukan hanya bertanya, tapi meminta perkara-perkara. Seperti meminta dibelahnya bulan, itu juga soal. Meminta agar dipancarkan mata air, meminta agar begini, agar begitu, itu semua soal. Pertanyaan-pertanyaan atau permintaan-permintaan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena banyaknya permohonan mereka, permintaan mereka, dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka. Akhirnya mereka binasa, yaitu Bani Israel. Mereka binasa secara agama dan binasa pula secara keadaan mereka secara fisik. Yatihuna fil ardi, mereka terus mengembara di muka bumi, tidak memiliki tempat, tidak memiliki negara yang tetap. Demikian keadaan mereka di dunia, dan keadaan mereka di akhirat, mereka adalah orang-orang kafir yang menyimpang, yang sesat. Diriwayatkan pula dari jalan Al-Aufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum, dikatakan qala Rasulullah s.a.w. addin bin nas. Kata Ibn Abbas, Rasulullah s.a.w. berkata, addin bin nas, umumkan pada manusia. Faqala ya qawm kutiba alaikumul hajj, wahai kaum, diwajibkan atas kalian haji. Kemudian salah seorang mereka berkata, ya Rasulullah, afikulli amin, apakah setiap tahun? Fa'agdaba Rasulullah SAW ghadaban syadida, maka Nabi pun marah dengan marah yang keras. Faqala walladhi nafsi biyadih, lau qultu na'am lawajabat, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalau aku katakan ya, kalau aku katakan na'am, niscaya akan wajib bagi kalian. Walau wajabat mastata'tum, dan kalau saja diwajibkan atas kalian tiap tahun, niscaya kalian tidak akan mampu. Wa idzan lakafartum, dan berarti kalian akan kufur. Fatrukuni ma taraktukum, maka tinggalkan aku, biarkan aku, apa-apa yang aku tidak sebutkan biarkan. Fa idza amartukum bi syai'in fa'aluhu, dan kalau aku memerintahkan dengan sesuatu perintah, maka kerjakanlah. Wa idza nahaitukum an asya, dan kalau aku melarang perkara-perkara, fantahu minhu, maka berhentilah. Fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala, maka diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Demikian diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Nahum an an yas'alu mithla alladzi sa'alat an-nasara. Allah dalam ayat ini melarang pertanyaan-pertanyaan, permintaan-permintaan yang pernah terjadi seperti pada kaum Nasrani atau kaum Yahudi. Kaum Yahudi dengan pertanyaan-pertanyaannya tentang sapi. Bagaimana sapinya, kayak apa sapinya, seperti apa, belum jelas dan seterusnya. Demikian pula apa yang terjadi pada kaum Nasrani. Apa permintaan mereka? permintaan mereka kepada nabinya Al-Ma'idah, meminta hidangan dari langit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dijadikan itu sebagai tes, ujian ini nabi apa bukan nabi katanya. Atau sebagian mereka memperolok-olokkan Nabi Isa alaihi salam, mempermainkan Nabi Isa sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam, ketika mereka berkata kaum hawariyun pengikut Isa alaihi salam, ya Isa ibn Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Kata mereka, wahai Isa ibn Maryam, apakah Rabbmu mampu, apakah Rabbmu bisa untuk menurunkan hidangan dari langit? Apa jawaban Nabi Isa alaihi salam? Qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kalian pada Allah. Takutlah kalian pada Allah kalau kalian benar-benar mukmin. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, seperti pertanyaan-pertanyaan musyrikin di zaman jahiliyah ketika meminta pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, atau tidak memanggil Rasul bahkan. Mereka tidak percaya kalau beliau Rasul. Coba kalau engkau benar-benar Rasul, belahlah bulan ini. Maka ketika Rasulullah SAW berdoa pada Allah, Allah kabulkan. Terbelahlah bulan. Dan kemudian Allah turunkan ayatnya, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar wa in taraw wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kata Allah, lihat, kiamat sudah dekat dan bulan sudah terbelah. Dan mereka, kalaupun mereka melihat bukti-bukti, tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka pasti akan berpaling. Dan mereka pasti akan berkata, hadza sihrun mubin, ini sihir yang nyata. Dan tepat, memang demikian keadaan mereka. Setelah bulan benar-benar terbelah, mereka berkata, hadza sihru ibn Abi Kabsyah. Kata musyrikin, ini sihirnya anak tukang kambing. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mereka menjulukinya demikian karena katanya Rasulullah SAW pernah dipelihara oleh seorang wanita yang suaminya dijuluki dengan Abu Kabsyah. Dijuluki dengan Abu Kabsyah. Khun ibn a'azukullah, maka mereka menisbatkannya kepada bapak susunya yang merupakan orang-orang Badui. Untuk menghinakannya, untuk mencercanya. Hada sihir katanya. Ini betul-betul sihir. Sihirnya anaknya Abu Kabsyah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Demikian pula apa yang terjadi dulu di zaman Isa bin Maryam. Mereka meminta kepada Isa, hal yastati'u rabbuka an yunzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Apakah Rabbmu mampu? Ikhwan fillah na'azakumullah. Pertanyaan ini pun semestinya, kalau orang beriman, enggak perlu mempertanyakan Allah mampu atau tidak mampu. Enggak perlu mempertanyakan karena sudah pasti, sudah yakin bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mampu, maha kuasa, maha bisa. Tetapi mereka mempertanyakannya demikian, coba kalau bisa turunkan hidangan dari langit. Qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kalian pada Allah kalau kalian benar-benar mukmin, kata Nabi Isa alaihi salam. Apa jawab mereka? Qalu, mereka berkata lagi, nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lamu an qad saddaqtana wa nakuna 'alayha minash shahidin. Kami ingin agar kami makan dari hidangan itu dan hati kami tenteram, bertambah yakin tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kami tahu bahwa engkau ini benar-benar jujur. Lihat kalimatnya. Na'lam an qad saddaqtana, agar kami tahu bahwa engkau ini jujur. Berarti mereka meragukan kejujuran Nabi mereka sendiri. Mereka meragukan kejujuran Nabi Isa alaihi salam. Hatta na'lama annak, atau an qad saddaqtana, agar kami yakin, kami tahu bahwa engkau telah benar, engkau telah jujur terhadap kami. Dan kami ingin menjadi para saksi-saksi. Qul inna a'udzubikumullah, apakah dikabulkan atau tidak dikabulkan? Qala Isa ibn Maryam, berkata Nabi Isa alaihi salam, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit agar kami menjadikannya hari ini sebagai Id, sebagai hari perayaan kami. Dikabulkan oleh Allah SWT. Qala Allah, berkata Allah SWT, inni munazziluha alaikum. Lihat, inni munazziluha alaikum. فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Aku akan turunkan, kata Allah. Aku akan turunkan hidangan dari langit, dan awas, siapa yang kufur setelah ini, maka aku akan azab dia dengan azab yang tidak pernah aku azabkan kepada orang lain, satu orang pun. Ancaman Allah SWT sangat keras. Inni u'adzibuhu azaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Aku akan azab dia dengan azab yang tidak pernah aku azabkan pada siapapun. Kalau berani kufur setelah diberikan permintaan mereka. Yaitu permintaan diturunkannya ma'idatan minas sama. Qulibin a'azakumullah. Demikian keadaan mereka. Maka hancurnya kaum Nasrani, hancurnya kaum Yahudi, binasanya mereka, kasratu masailihim waqtilafuhum ala anbiyaihim. Karena banyaknya protes mereka, banyaknya permintaan-permintaan mereka, banyaknya rewelnya mereka, ucapan-ucapan pertanyaan-pertanyaan mereka. Qul inna a'udzubillahi minal muslimin yang saya hormati. Fa asbahu biha kafirin. Ternyata mereka menjadi kafir setelah itu. Subhanallah, sudah diancam dengan ancaman yang mengerikan. Wa man yakfur ba'du minkum, dan barang siapa yang kufur di antara kalian nanti setelah ini, fa inni u'adzibuhu 'adaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Aku akan azab dengan azab yang tidak pernah aku timpakan pada siapapun dari seluruh manusia. Ternyata mereka menjadi kufur kembali. Apa kufurnya mereka? Menyatakan dengan kalimat-kalimat mereka, dari mulut-mulut mereka, bahwa Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan bahwa Isa alaihi salam jelmaan Allah Subhanahu wa taala. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besar sekali kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Takadu samawati wa yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Kata Allah, hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh ketika mereka berkata bahwa Ar-Rahman memiliki anak. Subhanallah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, maka dikatakan di sini bahwa termasuk pertanyaan-pertanyaan yang dilarang adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak diperlukan atau pertanyaan-pertanyaan yang sama sekali tidak perlu ditanyakan. Dan permintaan-permintaan yang sifatnya hanya fuduli, hanya nganggur saja lidahnya. Karena lidahnya nganggur kemudian nanya, mana ontaku? Ontaku di mana ya Rasulullah? Ayahku siapa ya Rasulullah? Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalimat-kalimat walakin dikatakan selanjutnya oleh Ibn Rajab, fa asbahu biha kafirin fa naha Allah taala an dzalik, maka Allah melarang kalian dari yang demikian. Wa qala la tasalu an asya'a in tubdalakum tasukum, jangan kalian bertanya-tanya satu perkara yang kalau diberikan niscaya akan memberatkan kalian sendiri, orang yang belum diturunkan maidah pada mereka dengan orang yang sudah diturunkan maidah, mana yang lebih ringan? Qanibirina'azakumullah, yang ini akan diadab dengan adab yang tidak pernah diadabkan pada siapapun kalau berani kufur kembali. Beda dengan orang-orang yang tidak meminta permintaan-permintaan seperti itu. Wa qala rahimahullah, dan berkata rahimahullah, wallahu subhanahu wa ta'ala nazal al-Qur'an fiyya bitaghlid sa'akum. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ancaman-ancaman keras yang menjelekkan kalian. Walakin intadhiru fa idza nazal al-Qur'an fa innakum la tas'alu an shay'in illa wajadtum tibyana. Tetapi sabarlah Sabarlah kalian. Sesungguhnya kalian tidak memiliki pertanyaan-pertanyaan dalam hati kalian kecuali nanti akan terjawab semuanya. Karena Quran masih turun dan Rasulullah masih hidup. Dan tugas Rasulullah SAW adalah menjelaskan Islam secara lengkap, secara gamblang. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Al-Qur'an satu persatu sampai lengkap, sampai al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Berarti kalau bin na'azakumullah, yang diperintahkan adalah sabar. Ini kok tidak diterangkan yang ininya? Sabar. Sabar. Daruni ma taraktukum. Biarkan aku pada apa yang aku tinggalkan kalian, aku tidak terangkan pada kalian, biarkan. Nanti suatu saat aku akan jelaskan kalau diperlukan. Dan kalau tidak, biarkan itu bebas. Siapa yang mau satu kali haji silakan, yang mau dua kali silakan, mau tiga kali silakan, karena enggak ada perintah. Walhamdulillah fihi sa'ah. Kalau dikatakan oleh Musa alaihi salam, sembelihlah sapi, maka sembelihlah. Selesai. Sapi apapun sah. Karena tidak ada keterangan-keterangan. Dan itu sah, itu keluasan. Walhamdulillah. Ikhwan ibn na'azakumullah, termasuk. Pertanyaan-pertanyaan yang demikian adalah, ketika para ulama menyampaikan ilmu bertahap. Satu perkara, dua perkara, tiga perkara. Akan disampaikan yang paling penting dulu, baru yang berikutnya. Tiba-tiba dia tanya. Apa hukumnya ini, apa hukumnya itu, apa hukumnya ini. Sampai dijawab halal, haram, halal, haram. Orang itu berkata, waduh berat sekali ajaran ini. Lah yang salah siapa? Kami, mereka, para ulama menyampaikan perkara-perkara yang kamu mampu. Kemudian ketika dilihat mampu sampaikan yang kedua, dilihat mampu sampaikan yang ketiga. Ternyata kalian tidak sabar. Ikhwanabirin a'azakumullah. Ada seorang ustaz yang mengajar orang-orang awam. Apa yang dia sampaikan kira-kira? Tidak lain yang disampaikan mesti. Tauhid, la ilaha illallah, tentang wajibnya beribadah pada Allah. Tiba-tiba datang salah seorang dari kalian menyatakan apa hukumnya isbal, apa hukumnya jenggot, apa hukumnya ini, apa hukumnya TV, apa hukumnya sampai... Ustaz tadi bingung, saya mau menjawab atau tidak menjawab. Kalau menjawab, mereka pasti akan lari. Karena mereka orang-orang yang baru, kaget-kaget mereka, ha, TV haram, ini gak boleh, itu gak boleh. Qanifrina azakumullah, akhirnya kajian tauhid tadi bubar. Gara-gara pertanyaan tadi. Kenapa? Tidak sabar. Apakah kamu bersu'udzon pada ustaz tadi, bahwa dia gak akan nyampaikan? Atau bersu'udzon pada ustaz tadi, bahwa dia akan menyembunyikan ilmu? Qanifrina azakumullah, nafsinudzon bihim. Kita berhusudzon pada para ulama, para asatidah, bahwa mereka akan menyampaikan bertahap. Mereka akan menyampaikan dengan yang paling penting, baru kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maka la tas'al in tubdalakum tasukum. Jangan bertanya dengan satu perkara yang kalau dijawab akan memberatkan kalian. Wa qala rahimahullah. Berkata lagi Ibnu Rajab rahimahullah taala. Fadallat hadhil ahadits. Bahwa hadis-hadis di atas semuanya menunjukkan ala nahi 'ani su'ali 'amma la yahtaju ilaih. Bahwasanya hadis tadi menunjukkan larangan pertanyaan-pertanyaan pada sesuatu yang belum dibutuhkan atau tidak dibutuhkan bahkan. Mimma yasu'us sa'il, yang akhirnya nanti akan memberatkan si penanya. Pertanyaan itu akan memberatkan dia kalau dijawab. Misal su'al sa'il hal huwa finnar. Seperti pertanyaan, apakah saya di surga atau di neraka ya Rasulullah? Rasulullah bisa jadi mendapatkan wahyu dari Allah dan menjawab. Tapi kalau dijawab finnar, mau apa kamu? Susah kamu hidupnya. Susah kamu akan berbuat apa. Mau berupaya, sudah malas. Kalau sudah dikasih tahu kalau kamu adalah nar. Ikhwanabidina azakumullah. Intubdalakum tasukum. Akan memberatkan kalian. Kemudian pertanyaan hal abuhu. Atau siapa bapaknya. Man yantasibu ilaihi abuh. Au ghairuhu. Apakah bapak saya benar-benar ini atau bukan. Kalau ternyata dijawab oleh Rasulullah SAW. Bahwa bapak kamu si fulan, langsung diketahui oleh orang banyak bahwa ternyata kamu anak zina. Bagaimana? Intum dalakum tasukum. Akan menjelekkan kalian sendiri ketika kalian menyatakan, wahai Rasulullah, apakah bapak saya benar-benar ini atau bukan? Bapak kamu si fulan, kaget dia. Bagaimana? Berarti ibuku serong dengan si bulan dan seterusnya dan seterusnya. Tumdalakum tasukum. Ketika dijawab, malah menyusahkan kamu, membingungkan kamu, memberatkan kamu, mempermalukan kamu sendiri. Ini pertanyaan yang layah tajuhu. Pertanyaan yang tidak dibutuhkan. Kemudian, ala nahya anis su'ali ala wajhit ta'annud. Termasuk pertanyaan yang tidak diperbolehkan. Yang dilarang dalam hadis-hadis tadi, adalah pertanyaan ta'annud wal abad. Ta'annud wal abad artinya pertanyaan yang dibuat-buat. Dan pertanyaan yang mereka-reka. Al-abad artinya sia-sia. Ustaz, kalau saya nanti naik ke bulan, sholatnya madhab kemana? Apa yang namanya soal apa ini? Kamu kapan mau naik ke bulannya? Nanti kalau kamu sudah naik ke bulan, saya akan jawab. Nanti kalau sudah kamu besok mau berangkat ke bulan, saya kasih tahu jawabannya. Qanibirina'azakumullahi namanya soal ta'annud. Pertanyaan yang mereka-reka. Ada berapa, Ustaz? Kalimat di dalam hadis yang menyebutkan kalimat Musa. Suruh ngitung ustadznya. Sekian banyak hadis. Ulama sekalipun suruh ngitung mereka. Berapa jumlah kalimat Musa dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam kitab sunan. Dalam sekian banyak masanid. Ada yang nganggur pada Quran. Mereka cari-cari Musa sekian ribu kali. Fir'aun sekian ratus kali, ini sekian ratus kali, dihitung oleh mereka, kemudian diacak oleh mereka, dibikin matematik. Berarti 19 tambah sekian, tambah sekian, sekian, maka hasilnya begini. Wah, ini keajaiban Al-Quran. Nganggur kamu. Perintah Allah adalah memahami isi Al-Quran dan kerjakan. Memahami isi Al-Quran dan kerjakan. Afala yatadabbaruna Al-Quran amala qulubin aghfaluha. Apakah mereka itu tidak bertadabur mempelajari isi Al-Quran atau memang hatinya sudah terkunci? Qanibina a'azakumullah. Pertanyaan-pertanyaan ta'annud wal 'abad adalah pertanyaan-pertanyaan yang sia-sia, pertanyaan-pertanyaan yang belum diperlukan. Yang ketiga, pertanyaan yang juga dilarang, haram, adalah pertanyaan al-istihza. Pertanyaan memperolok-olok. Kama kana yaf'aluhu katsirun minal munafiqin. Seperti pertanyaan-pertanyaan orang-orang munafik. Orang-orang munafik memang tidak yakin terhadap Islam. Orang munafik tidak yakin terhadap kebenaran Al-Quran dan kebenaran Sunnah. Dan tidak yakin dengan kebenaran ajaran Rasulullah SAW. Sehingga mereka kalaupun bertanya, pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya istihza. Seperti aliran-aliran kufur, ya, aliran Isa Bugis misalnya, yang bertanya di majlis, ya, Ustaz, katanya di surga itu mengalir sungai-sungai. Dan katanya bahwa penduduk surga itu bisa melihat penduduk neraka yang berada di bawahnya. Apakah air sungainya gak masuk ke neraka? Astagfirullahaladzim. Istihza. Menunjukkan kufurnya mereka. Ini terjadi. Dan ini pernah saya dengar pertanyaan seperti itu. Dari aliran mereka, dari aliran kufur, aliran sabugis. Qanibirin a'azakumullah. Dan pertanyaan-pertanyaan sejenis itu dari sekian banyak ahlul dalal, sekian banyak kelompok sesat dari kalangan syiah, rafilah, ataupun mu'tazilah, aqlaniyun, mempertanyakan bagaimana hadis ini, bagaimana ayat ini, kok begini, kok begitu, tidak masuk akal, gak bisa diterima oleh akal, mustahil. Ini bukan pertanyaan, tapi memperolok-olokkan. Qanibirin a'azakumullah. Kata Ibn Rajab rahimahullah, wa qaribun min dzalik, dan yang sejenis dengan itu adalah soalul ayati wa iqtirasiha. Sejenis dengan istihza adalah permintaan-permintaan bukti-bukti kepada para nabi. Permintaan ayat ala wajhi ta'annud, dan itu juga termasuk ta'annud kama kana yas'aluhul musyrikun wa ahlul kitab. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin dan sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab. Kaum musyrikin minta kepada Nabi, coba belahlah bulan kalau memang kamu Rasul. Coba kalau memang kamu Rasul, munculkan atau keluarkan mata air dari kebun saya. Kalau kamu memang Rasul, coba arinallaha jahratan, sama seperti mereka kaum Yahudi yang mengatakan pada Musa, arinallaha jahratan, wahai Musa, coba perlihatkan Tuhanmu, perlihatkan Allah kepada kami dengan nyata di hadapan kami. Kami ingin lihat, kata mereka. Ini pertanyaan-pertanyaan yang termasuk juga istihza, yaitu soal ayat, meminta ayat-ayat. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Percuma. Kalaupun dikabulkan permintaan mereka, usulan mereka, diberikan ayat-ayat yang menakjubkan, yang sungguh mereka akan tercengang melihatnya, tetap mereka enggak akan beriman, kata Allah. Wa in yarau ayatan yu'ridu, kalaupun melihat bukti-bukti, yu'ridu, mereka akan berpaling. Wa yaqulu, dan berkata sihrun mustamir, itu adalah sihir yang terus menerus. Qala Ikrimah wa ghairuhu, berkata Ikrimah dan lain-lainnya, innal ayat nazalat fi dzalika wa yaqrub min dzalik, ayat ini turun tentang itu dan tentang sesuatu yang mirip dengan itu. Yani ayat tadi, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'ukum, jangan kamu meminta perkara-perkara yang kalau kamu diberi, kamu akan jadi berat. Jangan tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau dijawab akan memberatkan kalian. Kata Ikrimah, ayat ini turun tentang yang seperti itu tadi. Meminta dibelah bulan kepada Rasul, meminta dipancarkan mata air, meminta begini, meminta begitu, minta hidangan dari langit. Nah, as-su'alu amma akhfahu Allahu an ibadihi wa yaqrub min dhalika, termasuk yang dilarang dari permintaan-permintaan atau pertanyaan-pertanyaan adalah pertanyaan tentang apa yang Allah sembunyikan. Allah tidak khabarkan, tapi dia tanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Ar-Rahmanu alal arsy istawa, bahwa Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Apakah Allah menerangkan tentang kayak apanya Allah di atas arsy? Tidak. Berarti Allah sembunyikan. Maka siapa yang bertanya-tanya kayak apa tingginya Allah di atas arsy? Seperti apa? Dudukkah, berdirikah, beginikah, begitukah? Ini pertanyaan yang juga sama haramnya, yang kita akan jawab dengan jawaban Rasulullah SAW. Mana haytukum anhu fajtanibuhu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kamu ini kalau diperintah taati, kalau kamu dilarang, tinggalkan yang dilarang. Jangan banyak pertanyaan, jangan banyak protes, jangan banyak kamu bermacam-macam pertanyaan kayak apa, enggak perlu. Kenapa? Karena ini masalah gaib. Masalah yang gaib tidak mungkin diketahui oleh akal manusia, enggak mungkin diketahui oleh siapapun kecuali oleh Allah sendiri dalam Quran atau oleh Rasulnya dalam hadis yang sahih. Kalau dalam Quran dan Sunnah tidak ada, berarti Allah tidak mau memberitahu kalian. Maka jangan bertanya-tanya. Tidak mungkin kalian dapat jawaban. Walaupun kalian berpikir 1000 tahun, gak akan bisa kalian menemukan kayak apa. Gak akan ketemu. Itu termasuk pertanyaan yang dilarang. Maka Imam Malik mengusir orang yang bertanya seperti itu. Kaifa istawa? Allah, kamu katakan tadi istawa di atas arasnya. Bagaimana istiwanya? Dijawab oleh Imam Malik, bahwasanya berita tentang istiwa itu sahih dalam Quran dan harus diimani. Al-imanu bihi wajib. Dan makna istiwa sudah maklum, maknanya di atas sesuatu atau maha tinggi di atas sesuatu. Adapun kayak apanya tidak bisa diketahui, dan pertanyaan tentangnya adalah bid'ah, keluarkan ahli bid'ah ini. Demikian kata Imam Malik rahimahullah. Keluarkan. Diusir orang tadi dari majlisnya karena pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dan tidak mungkin bisa dijawab. Ma'afahu Allahu an ibadihi wa lam yuttali'hum alaihi kassu'al an waqti as-sa'ah wa anir ruh. Termasuk pertanyaan seperti ini yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pertanyaan tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat? Siapa yang bisa menjawab tentang kapan hari kiamat? Demikian pula pertanyaan tentang ruh. Ruh itu kayak apa? Ruh itu bagaimana? Ruh begini, dan ditanyakan. Jawabannya ucapan Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi mereka bertanya kepadamu tentang ruh, jawab bahwa ruh urusan Allah SWT. Jawaban Rasulullah SAW yang diajarkan oleh Allah, qulir ruhu min amri rabbi, sesungguhnya ruh itu urusan Allah, ini bukti dalil bahwasanya pertanyaan ruh itu tidak perlu dijawab. Siapa yang bisa tahu? Itu alam ruh, alam lain. Kita yang hanya bisa ketahui alam nyata ini. Adapun alam ruh, min amri rabbi, urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dibahas-bahas, dipertanyakan apakah roh itu seperti listrik, Ustaz. Listrik. Iya, kata guru saya, ketika saya tanya, katanya roh itu seperti listrik. Jadi kalau radio saya tidak dicolokkan, dia mati. Tapi ketika dicolokkan, nyala, hidup. Demikian pula kita, kalau ada rohnya, ada listriknya, kita hidup. Tapi ketika listriknya mati, kita mati. Astagfirullahaladzim. Sok tahu namanya. Kenapa sih? Kalau kita jawab tidak tahu, enggak boleh. Aib. Atau memalukan. Kalau mengatakan saya tidak tahu dan saya disuruh oleh Allah untuk menjawab tidak tahu. Masa disuruh? Disuruh. Al-Quran bilang, qulir ruhu min amri rabbi. Katakan, ruh urusan Allah. Maknanya apa? Maknanya saya tidak tahu. Itu urusan Allah SWT. Nabi saja disuruh untuk menyatakan itu urusan Allah. Saya tidak tahu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka pertanyaan-pertanyaan yang termasuk dilarang adalah pertanyaan yang seperti itu. Wa dallat aydan ala nahil muslimin an su'al an kathirin minal halali wal haram mimma yukhsha an yakuna su'al sababan linuzulit tashdid. Dan juga termasuk yang dilarang di masa hidup Rasulullah SAW. Ini khusus di masa hidup Rasulullah, yaitu pertanyaan tentang halal dan haram. Bolehkah ini, haramkah ini, haramkah itu? Kenapa? Karena dikhawatirkan pertanyaan kamu menjadi sebab diharamkannya perkara yang tadinya tidak diharamkan, dan kemudian kamu menyebabkan beratnya bagi kaum muslimin. Kasual anil haji, seperti pertanyaan tentang haji tadi. Akul amin ya Rasulullah. Kalau Rasulullah jawab iya, yang rugi dia saja atau kita semua? Dia dan seluruh manusia akan merasa berat. Kalau Rasulullah menjawab na'am, maka hati-hati, jangan tanya-tanya yang seperti itu. Nasallahu taufiq wal afiyah. Wa nasallahu ta'ala al hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.